Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati a'azani wa jazakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qur'an Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan beliau rahimahullah ta'ala, qawluhu wa kafa billahi wakila. Nah, di akhir ayat dalam surah Nisa ayat 171, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai penolong. Ay kafa Allah ta'ala ayyakuna hafizan ala ibadihi. Maksudnya wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga para hambanya, mudabbiran li ahwalihim, mengatur keadaan mereka, aliman bi amalihim, yang mengetahui segala amalan mereka. Wasyahid, yang menjadi poin dalam ayat ini, min hadil ayah, yang menjadi titik pembicaraan dalam ayat ini, qawluhu adalah firman Allah ta'ala, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlaku ghulu, bersikap ghulu, fi dinikum, di dalam agama kalian. Fanaha anil ghuluwi fi din, maka di dalam ayat ini kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, Allah melarang dari bersikap ghulu di dalam beragama, bersikap berlebihan di dalam beragama. Kenapa? Li'annahu yatadhamman mafasid kathirah, karena sikap ghulu dalam beragama ini mengandung beberapa kerusakan. Minha diantaranya, annahu tanzilun lil maghlufi fawqa manzilatih. Yang pertama adalah bahwa sikap tersebut akan menempatkan sesuatu yang diperlakukan dengan berlebihan di atas kedudukannya. In kana madhan, jika itu merupakan pujian, maka berarti menempatkan sesuatu yang diperlakukan secara berlebihan melebihi daripada kedudukannya, di atas dari kedudukannya. Wa tahtaha in kana qadahan, dan akan meletakkan, menempatkannya di bawah dari kedudukan semestinya, jika itu berupa celaan. Sanian yang kedua, annahu yuaddi ila ibadati hadzal maghlufi, bahwa bersikap ghulu, berbuat ghulu di dalam beragama ini akan menghantarkan peribadatan, penyembahan terhadap yang diperlakukan secara berlebihan. Kama huwa alwaqi' fi ahli al-ghulu, sebagaimana itu terjadi pada ahlul ghulu. Salisan yang ketiga, annahu yasuddu an ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala, dengan bersikap ghulu akan menghalangi orang tersebut dari mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li anna nafsa imma an tashtaghil bil batil aw bil haq, karena sebuah jiwa ada kalanya dia disibukkan dengan kebatilan atau ada kalanya dia disibukkan dengan kebenaran. Fa idan syaghalat bil ghulu bi hadzal makhluq wa itra'ihi wa ta'dhimihi ta'allaq bihi ta'allaqat bihi. Maka apabila sebuah jiwa dia disibukkan dengan sikap ghulu terhadap makhluk ini di dalam memujinya dan di dalam mengagungkannya, maka hatinya, jiwanya ini akan terkait dengan makhluk tersebut. Wa nasiyat ma yajibu lillahi ta'ala min huquq, dan dia akan melupakan apa yang wajib untuk diberikan bagi Allah Subhanahu wa taala dari hak-haknya. Rabi'an, yang keempat, annal maghlu fihi in kana mawjudan, bahwa yang diperlakukan secara berlebihan jika itu ada, fa innahu yazhad yazhu binafsihi, maka dia akan yazhu, akan menjadi sombong terhadap dirinya sendiri, congkak terhadap dirinya karena dia diperlakukan secara berlebihan. Wa yata'azzam wa yu'jib biha, maka dia akan merasa besar dan dia akan ujub terhadap dirinya sendiri karena dia diperlakukan secara berlebihan. Wa hadhihi mafsadah, dan ini adalah kerusakan. Tufsidul maghlufi, yang akan merusak makhluk yang disikapi secara berlebihan itu. In kanat madhan, jika itu berupa pujian. Wa tujibul adawa wal baghdha, dan akan menghantarkan kepada permusuhan dan kebencian. Wa qiyamul hurub wal bala, dan akan terjadinya peperangan dan bencana. Baina hadza wa hadza, antara ini dengan ini. In kanat qadahan, jika itu berupa celaan. Nih, kalau orang dicela secara berlebihan juga akan tidak suka, iya, akan membenci, bahkan cenderung pada permusuhan, terjadinya peperangan dan sedemikian seterusnya. Nah, ketika seseorang diperlakukan secara tidak baik, ini dicela, dicaci maki secara berlebihan, demikian. Demikian juga yang dipuji secara berlebihan, maka dia akan menjadi sombong, dia akan congkak, ujub terhadap dirinya dan seterusnya. Qauluhu, kemudian firman Allah tabaraka wa taala yang menyatakan fi dinikum, di dalam agama kalian, la taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap ghulu, berlaku ghulu di dalam agama kalian. Ad-din, agama yang dimaksud di sini, yutlaq alal amal wal jaza. Kata ad-din itu terkadang digunakan untuk menafsirkan amalan, juga terkadang ditafsirkan dengan al-jaza, balasan, pahala. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaukan dengan ad-din di dalam ayat ini adalah al-amal. La taghlu fi dinikum, artinya jangan kalian berlebihan dalam beramal. Nah, demikian. Wal ma'na la taj'alu ibadatakum ghuluwan fil makhlukin, jangan kalian jadikan peribadatan kalian sebagai bentuk hulu terhadap makhlukin, terhadap para makhluk. Wa ghairihim, dan yang lainnya. Wal yadkhulu fi hadzal ghulu fil ibadat, apakah sikap hulu ini masuk ke dalam ibadah? Al jawab na'am, jawabannya iya, kata Syekh, benar bahwa sikap hulu masuk ke dalam perkara ibadat. Nah, yadkhulul ghulu fil ibadat, sikap hulu ini bisa masuk ke dalam peribadatan-peribadatan. Contohnya, mislu ayarhiqal insanu nafsahu bil ibadah wa yut'ibuha, seperti seseorang yang menambah-nambah untuk dirinya ibadah, yang dengan itu dia menjadi capek, menjadi berat hati, menjadi sulit bagi dirinya. Maka fa'inan Nabi SAW na'an dhalik, maka Nabi SAW melarang dari yang demikian. Ya, demikian seharusnya kita, misalkan di dalam menjalankan ibadah sunnah, misalkan qiyamul lail, kumil laila ila qalila, ya, kerjakan, tunaikan malam itu, hidupkan malam itu, illa qalila, artinya apa? Tidak sepenuhnya. Nah, jangan sepanjang malam ditegakkan qiyamul lail sepanjang malam, yang pada akhirnya apa? Akan membuat capek dan akhirnya untuk sholat subuh tidak bisa. Tapi mengutamakan sesuatu yang tidak lebih utama dari yang lainnya, ini juga keliru. Ya, al-fard, amalan wajib, itu tentu lebih utama daripada yang sunnah. Nah, demikian juga dalam perkara yang lain, menambahkan sesuatu yang sesungguhnya itu bukan sesuatu kewajiban, sama, ini juga. Fa inna Nabi SAW naha an dzalik, maka yang demikian dilarang oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Wa mislu ayyazid anil masyru, atau seperti orang yang menambahkan dari sesuatu yang sudah disyariatkan. Contohnya apa? Ka ayyarmiya bijamarat kabirah, seperti orang yang melempar jumrah dengan batu yang besar. Ya. Syariatnya cuma batu kecil, tapi dia ambil batu yang besar dengan keyakinan apa? Karena saya mau melempar jumrah ini, mau melempar setan. Akhirnya apa? Ada yang melempar sandal, ada yang melempar sepatu, dan itu terjadi. Nah, ya, sebagian jamaah haji ada yang seperti itu, dengan asumsi, dengan gambaran bahwasanya dia sedang melempar setan. Ya, sehingga apa? Oh, berarti kalau gitu ngapain batu kecil? Yang besar sekalian, ambil yang besar, lempar. Ada sepatu, lempar. Ada sandal, lempar semua. Ya. Nah, Rasulullah SAW melebihi dari apa yang disyariatkan. Aw ya'ti bi azkar za'ida 'anil masyru', atau mendatangkan zikir-zikir yang melebihi dari apa yang telah disyariatkan. Ya. Yeah. Menambahkan zikir-zikir atau doa-doa, adbar salawat di penghujung salat. Ya. Yeah. Di penghujung salat-salat. Di dalam tasyahud, ya. Yeah. Ditambahkan zikir-zikir yang tidak disyariatkan. Nah, yang tidak dicontohkan. Ini juga sama, termasuk perkara yang mungkar. Ya, tayyib, demikian. Takmilan lil warid aw ghairi hadha, atau dalam rangka untuk menyempurnakan wiridnya atau yang lainnya. Fa nahyu 'anil ghulu fid din ya'ummul ghulu min kulli wajhin. Maka larangan dari bersikap ghulu dalam perkara agama, ini maksudnya dalam perkara amalan, ibadah, maka mencakup secara umum ghulu dalam segala bentuk. Ya, tidak dibenarkan bersikap ghulu dalam semua bentuk, dalam semua perkara. Namanya berlebihan itu tidak boleh. Ya, sekalipun dalam hal makan dan minum. Ya, kulu wasrabu wala tusrifu. Ya, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Kalau makan dan minum berlebihan, pasti akan menimbulkan madarat. Ya. Nah, orang kalau minum air putih saja, padahal air putih bukan khamr, tapi satu gentong, mabuk. Cobain, mabuk. Iya. Nah, kenapa? Karena berlebihan. Iya. Nah, sesuatu yang berlebihan pasti madarat. Pasti madarat. Nah, demikian. Maka apa? Tidak dibenarkan sikap ghulu berlebih-lebihan dalam segala perkara. Dalam memuji, dalam mencela, semua yang tidak boleh. Tidak dibenarkan. Iya. Sekalipun dalam masalah makan dan minum, ya, berpakaian dan sebagainya, sama, tidak dibenarkan. Nah, qauluhu, kemudian dalil berikutnya, qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala wa fi sahih an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi taala, di dalam sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, atau tentang firman Allah ta'ala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yagusa wa ya'uqa wa nasran. Di dalam surah Nuh ayat ke-23, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qalu, dan mereka mengatakan, la tadarunna, jangan sekali-kali engkau meninggalkan alihatakum, sesembahanmu. Wala tadarunna waddan, dan jangan juga sekali-kali kamu meninggalkan wad. wala suwa'an, tidak pula suwa', wala yaghuth, dan tidak pula yaghuth, wa ya'uq wa nasra, ya'uq dan nasran. Qala, dikatakan, hadihi asma'u rijalin salihin min kaumi Nuh. Ini adalah nama-nama dari orang-orang saleh dari kaumnya Nuh. Falamma halaku, ketika mereka semua binasa, ketika mereka semua mati, auha syaitanu ila qaumihim, maka syaitan mewahyukan, membisikkan kepada kaum mereka, aninsibu ila majalisihim, tegakkanlah oleh kalian di majlis-majlis kalian, allati kanu yajlisuna fiha, yang dahulu mereka duduk di dalamnya, ansaban, patung-patung, wasammauha bi asmaihim, dan mereka menamakan, wasammuha bi asmaihim, dan berikan nama pada mereka dengan nama-nama mereka, fafa'alu, maka mereka pun melakukannya, walam tu'bad, namun belum sampai diibadahi. Hatta idza halaka ulaik, sampai generasi tersebut, generasi yang membuat patung-patung tersebut telah binasa, telah hilang, telah mati, wa nusiyal ilmu, dan ilmu telah dilupakan, ubidat, maka barulah mereka berhala-berhala tersebut diibadahi. Nah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, qawlu wa fis sahih, yang dimaksud di dalam sahih, ay fis sahih al-Bukhari, adalah di dalam sahih Bukhari. Wahadal asar ikhtasarahul musannif, dan asar ini telah diringkas oleh musannif, penulis, waqad sabaqal kalam ala misli hadil ibarah, dan telah lewat pembicaraan tentang penjelasan dari ungkapan seperti ini, fi bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, di dalam bab tafsir tauhid dan syahadah an la ilaha illallah. Qawlu wa qalu ay qala ba'duhum li ba'd, dikatakan oleh Allah taala, wa qalu, dan mereka mengatakan, yakni sebagian mereka mengatakan kepada sebagian lainnya, la tadarunna, jangan sekali-kali kamu tinggalkan, maksudnya ay la tad'anna wa tatrukanna, jangan sekali-kali kamu tinggalkan dan kamu biarkan, wa hadha nahyun muakkad bin nun, dan larangan ini adalah larangan yang dipertegas dengan adanya nun taukid. Nah, alihatakum, yang sesembahan-sesembahan kalian, tuhan-tuhan kalian, al-halil murad, kata Syekh Ibnu Utsaimin, apakah yang dimaksud di sini, la tadaru ibadatahum, jangan kalian tinggalkan peribadatan kepada mereka, au tamakkanu ahadan min ihanatiha, atau yang dimaksud adalah jangan kalian biarkan seseorang pun untuk menghinakan sesembahan-sesembahan kalian. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, jawab ma'nayan, jawabannya adalah ada dua makna dalam kalimat la tadarunna. Kalimat la tadarunna ini, jangan kalian tinggalkan, di sini ada dua makna, bisa jangan kalian tinggalkan, bisa jangan kalian biarkan. Ay intasaru li alihatikum, maknanya yang pertama adalah tolonglah, belalah tuhan-tuhan kalian, wala tamakkanu ahadan min ihanatiha, jangan biarkan satu orang pun menghinakan mereka, menghinakan sesembahan kalian, wala tada'uha linnas, dan jangan biarkan bagi manusia untuk melakukannya, wala tada'u ibadataha aidan, dan jangan pula kalian tinggalkan peribadatan kepadanya juga. Ini makna yang kedua, bali harisu 'alaiha, akan tetapi bersemangatlah untuk beribadah kepada berhala tersebut, wa hadza minan nawasi bil batil, min at-tawasi bil batil, maka ini termasuk dari bentuk tawasi bil batil, saling nasihat menasihati tentang kebatilan. Aksul ladina amanu, wa amilus salihat yatawasawna bilhaq. Berbeda dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, di mana mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka akan berwasiat dengan al-haq. Nah, adapun di sini ini adalah wasiat dengan kebatilan. Qawlu wala su'an. Wala su'an. Mananya ai? La di sini adalah zaidah li tawkid. La-nya di sini adalah la harfun zaid. Ini la zaidah yang mananya li tawkid. Nah. Misluha fi qawli ta'ala, yang semisal dengan ini adalah di dalam surah Al-Fatihah ayat terakhir Allah menyatakan waladdallin. Maka la-nya di sini adalah la zaidah. Apa faedahnya ada huruf zaid di sini? Wa faidatuha annahum ja'alu madkhulaha kal mustaqbal kal mustaqil. Nah, faedahnya adalah annahum ja'alu madkhulaha, mereka jadikan yang dimasukkan ke dalam kalimat ini kal mustaqil, seperti kalimat tersendiri. Nah, jadi mereka ketika menyebutkan wala suwa'an ditambahkan dengan lam alif zaidah ini, tujuannya adalah ingin menjadikan kalimat yang dimasuki oleh lam alif ini seperti kalimat tersendiri. Bikhilaf ya'uq wa nasra, berbeda dengan ya'uq dan nasra. Kenapa kalimat ya'uq dan nasra tidak ada la-nya, tidak ada lam alifnya? Lihat kalimatnya, la tadarunna waddan wala su'an wala yaghusa. Tapi ketika ya'uq dan nasra apa? Wa ya'uq wa nasra, tanpa lam. Ya, apa tanpa lam? Tanpa lam alif, ya. Kenapa? Fahuma duna martabatin man sabaqahum. Artinya bahwa selain dari keduanya, maka kedua ini, kedua berhala ini, suwa yagus, nah, ini kedudukannya berbeda dengan yang sebelumnya. Kedudukannya berbeda dengan yang sebelumnya, dengan dua yang sebelumnya. Nah, demikian. Jadi Ya'uq dan Nasra ini kedudukannya tidak sama dengan Su'a dan Yaghuts. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan waddan wala su'an wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Hadil khamsah, lima berhala ini ka'anna laha maziyah, sepertinya kelima berhala ini ada keistimewaan masing-masing. Ala ghairiha, dibandingkan dengan yang lainnya. Lima berhala ini masing-masing punya keistimewaan. Kenapa? Li'anna qawlahu alihatakum, karena ucapan, karena firman Allah yang mengatakan alihatakum, sesembahan-sesembahan kalian ini, amun, ini bersifat umum. Yashmal kullama ya'budun, mencakup semua yang diibadahi. Wa ka'annaha kibaru alihatihim, dan seakan-akan kelima berhala ini adalah kibar alihatihim, adalah pembesar dari berhala-berhala yang mereka ibadahi. Jadi yang diibadahi dari berhala itu banyak di antara mereka. Iya, terbukti apa? Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan berhala yang ada di Ka'bah lebih daripada ini, ya, banyak sekali. Taib. Tetapi kenapa disebutkan lima di sini? Karena seakan-akan kelima nama ini adalah menunjukkan pembesarnya dari berhala-berhala mereka. Fakhasuha bidzikri, sehingga mereka mengkhususkan penamaan lima ini. Jadi jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian terkhusus lima ini. Begitu, ya. Jangan kalian tinggalkan berhala-berhala kalian, sesembahan-sesembahan kalian, terkhusus lima berhala ini. Wal alihah, sedangkan kata alihah itu adalah jam'u ilah, merupakan bentuk jamak dari ilah. Sedangkan ilah itu sendiri wahwa kullu ma'ubida. Ilah maknanya adalah semua yang diibadahi. Karena ilah bimakna ma'luf, ya. Ilah bimakna ma'luf. Taib. Sawa'un bihaqqin aw bibatil. Sama saja apakah diibadahi dengan hak ataupun diibadahi dengan batil. Lakin idza kana al-ma'bud huwa Allah fa huwa haq. Akan tetapi jika yang diibadahi itu adalah Allah, maka itulah ibadah yang hak. Itulah sesembahan yang hak. Wa in kana ghairallah, tapi kalau yang diibadahi selain Allah, fahuwa batil. Maka itu adalah kebatilan. Maka itu adalah sesembahan yang batil. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi hadhil ayah, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan di dalam tentang ayat ini, hadhihi asma'u rijalin salihin. Ini adalah nama-nama dari orang-orang saleh. Min qaumi nuhin, dari kaumnya Nuh. Wa fi hadha tafsir iskal. Di dalam tafsiran Ibnu Abbas ini ada satu problem. Kata Syekh menurut Utsaimin rahimallahu taala, tafsiran Ibnu Abbas ini meninggalkan satu problem. Apa itu? Haitsu qal, di mana Ibnu Abbas mengatakan hadhi asma' rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaumnya Nuh. Wadhahirul Quran, kalau dikatakan kaumnya Nuh berarti apa? Orang yang semasa dengan Nuh. Kan begitu ya? Orang yang semasa sezaman dengan Nuh alaihi salatu wasalam. Wadhahirul Quran, sedangkan zahir Quran menunjukkan annaha qabla Nuh, bahwa berhala-berhala ini sudah ada sebelum Nuh. Zahir daripada konteks Qur'annya. Dari mana kita bisa mengatakan demikian? Karena disebutkan oleh Allah di dalam surah Nuh ayat ke-21-nya, ayat sebelum ini, dikatakan apa? Qala Nuhun, berkata Nuh alaihi salatu wasalam, Rabbi innahum, wahai Rabbku, innahum asauni, sesungguhnya mereka telah bermaksiat kepadaku. Wattaba'u, dan mereka, yani maksudnya kaumnya, justru mengikuti man lam yazidhu maluhu, mengikuti orang yang tidak bisa menambahkan baginya hartanya. Wawaladuhu, tidak pula bisa menambahkan anaknya. Illa khasara, melainkan kerugian saja. Taib. Berarti di sini menunjukkan apa? Ketika dikatakan mereka kaumku ini bermaksiat kepadaku, artinya apa? Tidak mau ikut kepadaku, justru mengikuti orang yang tidak bisa memberikan tambahan bagi hartanya dan anaknya kecuali kerugian. Berarti apa? Menunjukkan sudah ada sebelumnya, ya. Baik. Demikian. Sehingga mereka mengatakan wa qalu la tadharunna alihatakum. Sehingga mereka mengatakan apa? Jangan kamu tinggalkan sesembahan kamu. Zahir alah ayatul karimah. Zahirul ayatil karimah. Zahir ayat yang mulia ini apa? Anna qaum Nuh kanu ya'budunaha. Berarti kaumnya Nuh ini mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Tsumma nahahum Nuh. Kemudian setelah itu baru Nuh melarang mereka. Iya kan? Ini. Berarti apa? Mereka sudah mengibadahi berhala-berhala tersebut lebih dulu. Iya kan? Berarti mereka sudah beribadah kepada berhala-berhala tersebut lebih dulu. Kemudian datang Nuh alaihi salatu wasalam melarang mereka dari mengibadahi berhala-berhala tersebut. Wa amarahum bi ibadatillahi wahdah, dan memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Walakinnahum abau, tetapi mereka menolak. mereka menolak. Ya, wa qalu, dan mereka mengatakan apa? La tazarunna alihatakum. Jangan kamu tinggalkan sesembahan kamu, tuhan-tuhan kamu. Berarti ini apa? Wa hadha a'ni al-qaul bi annahum qabla nuh. Berarti ini menunjukkan bahwa ucapanku bahwasanya mereka ini ada sebelum Nuh. Wa hadha qaulu Muhammad bin Ka'ab. Maka ini adalah pendapatnya Muhammad bin Ka'ab wa Muhammad bin Qais. Dan ini juga adalah pendapatnya Muhammad bin Qais. Ya. Wa huwa rajih. Dan pendapat mereka inilah pendapat yang kuat. Pendapat yang lebih kuat. Ya. Kenapa? Li muwafaqatihi zahir al-Qur'an. Karena telah mencocoki zahir Al-Qur'annya. Ya. Telah sesuai dengan zahir ayatnya. Baik. Wa yahtamil wa huwa ba'id. Atau boleh jadi, dan ini adalah pendapat yang jauh, yang sangat jauh dari kebenaran, anna hadza fi awwali risalati Nuh. Bahwasanya ini terjadi di awal risalahnya Nuh, di awal dari kerasulan Nuh. Ya, wa annahu stajaba lahu haula ar-rijal. Di mana orang-orang tersebut memenuhi dakwah Nuh alaihi salatu wasalam, wa amanu bihi, bahkan beriman kepada Nuh. Summa ba'da dzalika matu, kemudian setelah itu mereka pun mati. Matu qabla Nuh, mereka mati sebelum Nuh alaihi salatu wasalam. Summa abaduhum, kemudian mereka menyembah orang-orang yang telah mati tadi, orang-orang soleh tadi. Ya. Lakin hadza ba'id. Tetapi pendapat ini pendapat yang jauh. Pendapat yang jauh. Hatta min siyaqil athar an Ibnu Abbas. Sekalipun kalau dikaitkan dengan ucapan Ibnu Abbas, maka ini pendapat ini jauh. Ya. Jauh. Kenapa? Karena Ibnu Abbas mengatakan min qaumi Nuhin falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisim, dan seterusnya. Ya. Baik. Ini proses yang panjang. Ya. Kalau dilihat dari siyaqul kalam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini mengalami proses yang panjang. Apa itu? Mereka mati, kemudian apa? Dibuatkan patung-patungnya dan belum diibadahi, belum disembah. Ya. Padahal kalau ada Nabi Nuh, kenapa Nabi Nuh melarang? Kenapa Nabi Nuh menegur mereka kalau mereka belum mengibadahi? Iya kan? Taib. Kemudian apa? Mereka buat patung-patung orang soleh tadi dan memberi nama dengan nama-nama mereka. Walam tu'bad, belum diibadahi. Kapan diibadahi? Hatta idza halaka haula. Sampai ketika mereka, kaum Nuh ini binasa, mati semua, wa nusiyal ilmu, dan ilmu telah dilupakan, barulah ubidat, berhala-berhala itu diibadahi. Berarti apa? Proses yang panjang kan? Iya, proses yang panjang. Walaupun memang Nabi Allah Nuh usianya panjang, iya, tetapi tentunya kaumnya juga tidak jauh beda tentunya, iya kan? Kaumnya juga pasti apa, bisa dipastikan atau bisa diprediksikan bahwasanya mereka juga memiliki usia yang panjang, sama seperti Nabi Allah Nuh, kan begitu? Ya, baik, demikian. Sehingga apa? Dari siyaqul kalam ini kata Syekh Ibnu Utsaimin jauh sekali, jauh dari apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas, karena ini prosesnya tentu panjang. Ya, menunggu semuanya mereka mati, orang-orang yang membuat patung itu mati semua, ya, dan tentunya mereka tahu bahwasanya tujuan dibangun apa, dibuatnya patung-patung ini hanya apa? Hanya sebagai apa? Tazkirah. Ya, mengingat jasa-jasa orang-orang saleh. Kenapa seperti itu? Karena disebutkan wa nusiyal ilmu, dan setelah dilupakan ilmu. Ilmu apa itu? ilmu bahwasanya ini hanyalah patung yang tidak boleh diibadahi, patung yang tidak boleh disembah. Kalau harus menunggu semuanya mati sehingga ilmu ini terlupakan baru diibadahi, berarti prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Berarti ini pendapat yang jauh dari ucapan Ibn Abbas. Fal muhim, maka yang terpenting kata Syekh, ana tafsir al-ayah ayuqal, bahwa tafsiran ayat ini boleh kita katakan hadi asnamun fi qaumi Nuh. Ini adalah berhala-berhala yang ada pada kaumnya Nuh. Kanu rijalan salihin, di mana mereka dahulunya adalah orang-orang yang saleh. Fatala ala qaumihimul amad, sehingga apa? Karena al-amad masanya, waktunya itu terlalu jauh. Lihat, ya, waktunya terlalu jauh, temponya terlalu jauh, maka apa? Fa'abaduhum, sehingga menyebabkan mereka beribadah kepada berhala tersebut. Ya, faya subhanallah. Demikian. Baik, maka ini menunjukkan bahwasanya bahwa kata Syekh Ibnu Utsaimin pendapat yang kuat adalah pendapatnya Muhammad bin Ka'ab dan Muhammad bin Qais, yang mengatakan bahwasanya orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang setelah ada sebelum datangnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ya, sehingga ketika mereka mati, mereka dibuatkan berhala-berhala mereka. Demikian. Ya. Awal syaitan, diwahyukan oleh syaitan, maksudnya di sini apa? Wahyun wiswasah, yaitu wahyu berupa waswasah. Wiswasah ini godaan, bisikan syaitan. Walaysa wahyun ilahi, apa? Walaysa wahyun ilham, bukan merupakan wahyu yang berupa ilham. Ya, tetapi wahyu di sini maksudnya apa? Bisikan-bisikan syaitan. Nah, walaupun kalimatnya apa? Auha, begitu ya. Taib. Naktafi biadal qadar. Aku lukau lihada astaghfir wa lali wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.